بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، بقي علينا حديث من باب بر الوالدين وصلة الأرحام، فات الكلام عليه في لقاء الماضي، وهو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة أيها الإخوة المستمعون الكرام في بر الوالدين وما لهما على الإبن من حق عظيم وواجب كبير. يجب على الإبن أن يحسن رعاية هذا الحق ليفوز بثواب الله سبحانه وتعالى وعظيم موعوده. وفي هذا الحديث يروي أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، ومعنى ذلك أنه خير هذه الأبواب وأعظمها شأنا. قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. ومعنى ذلك أن بر الوالدين من أعظم موجبات وأسباب دخول الجنة، وعقوق الوالدين من أعظم أسباب الحرمان من الدخول. لهذا قال: فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ. وفي الحديث أن الرجل قال لأبي الدرداء: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، وإن أمي تأمرني بطلاقها. هذه مسألة فيها تفصيل سبق الإشارة إليه في اللقاء الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, masih tersisa satu hadis dari bab tentang birrul walidain dan menyambung silaturahmi yang kemarin sempat terlewatkan untuk kita bicarakan, yaitu sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seseorang lelaki yang datang menemui Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia bertanya, dia berkata: "Inna limra'atan wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha." Saya memiliki seorang istri, akan tapi ibuku memerintahkan saya untuk menceraikan istriku. Maka apa kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu? Beliau berkata: "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu yang paling tengah dari pintu-pintu surga. Fa in syi'ta fadhi' dhalik. Jika kau berkehendak, maka luputkanlah pintu surga tersebut darimu. Aw ihfadhhu. Dan jika kau berkehendak, maka jagalah pintu tersebut." Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan beliau berkata: "Hadisun hasanun sahih." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang agung yang menjelaskan tentang bagaimana kedudukan yang tinggi dari bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasanya kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki hak yang besar yang wajib ditunaikan oleh seorang anak, dan seorang anak wajib untuk menjaga hak tersebut sehingga dia bisa meraih kemenangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih pahala yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Al-walid awsatu abwabil jannah." Bahwasanya orang tua itu merupakan pintu surga yang paling tengah. Ya, yang ini menunjukkan bahwasanya pintu surga tersebut pintu yang paling terbaik, pintu yang paling agung, pintu yang paling mulia, yaitu pintu yang paling tengah dari pintu-pintu surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwasanya fa in syi'ta fa adzik dzalik, kalau kau berkehendak maka luputkanlah itu engkau lenyaplah pintu tersebut darimu, atau jika kau berkehendak ihfadhu, jika kau berkehendak maka jagalah pintu tersebut. Artinya apa maknanya ini? Maksudnya yaitu bahwasanya birrul walidain merupakan sebab terbesar seorang untuk masuk dalam surga. Ya, bahkan surga yang terbaik, karena orang tua merupakan pintu surga yang terbaik. Dan jika seorang melalaikan hak kewajiban terhadap orang tua, itu juga merupakan sebab terbesar yang bisa menghalangi dia dari masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini dikisahkan ada seorang laki yang mendatangi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dan menceritakan bahwasanya dia memiliki seorang istri, akan tetapi ibunya menyuruhnya untuk menceraikan istrinya. Dan masalah ini telah kita jelaskan perinciannya pada pertemuan kemarin. Summa عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقابل الترجمة الأولى التي هي بعنوان بر الوالدين وصلة الأرحام، فضد ذلك عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام. وإذا كان بر الوالدين وصلة الأرحام من محاسن الأعمال وموجبات دخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، فإن ضد ذلك وهو العقوق للوالدين والقطيعة للرحم من موجبات غضب الله سبحانه وتعالى وأسباب حلول اللعنة وموجبات دخول النار، وهو من كبائر الإثم وعظائم الذنوب عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى ساق أولا بعض الآيات من القرآن في التدليل على خطورة العقوق وتحريمه، وأيضا تحريم القطيعة قطيعة الرحم. والآية الأولى فيها أن قطيعة الرحم من موجبات اللعنة، قال: أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله. وكذلك نظير الآية التي تليها قال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويدخل في ذلك صلة الرحم. والآية الثالثة فيها الأمر بحفظ حق الوالدين وتذكر الإحسان العظيم والجميل السابق الذي نال الابن من والديه، وأن الواجب عليه أن يحذر من العقوق وأن يكون برا بوالديه محسنا إليهما، وأن يحذر من القطيعة ولو بالتأفف، يحذر من العقوق ولو بالتأفف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا التأفف والنهر للوالدين وإغلاظ القول عليهما ورفع الصوت وزجر الوالدين ونحو ذلك، هذا كله داخل في العقوق. Berbenar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab berikutnya yaitu bab yang ke-41, babun tahrimul uquqi wa qati'atur rahim. Babun tahrimul uquqi wa qati'atur rahim, yaitu tentang diharamkannya durhaka kepada kedua orang tua dan haramnya tahrimu qati'atir rahim dan haramnya memutuskan tali silaturahim. Allah dalam hadis, dalam bab ini ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab ini setelah bab sebelumnya tentang birrul walidain dan menyambung silatul rahmi. Jadi ini adalah bab yang berlawanan dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua dan pentingnya bersilaturahmi, dan amalan tersebut merupakan amalan-amalan yang merupakan keindahan Islam dan juga merupakan amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga, dan juga seorang bisa meraih ya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya bab ini, bab tentang tahrimul uquq wa qati'atir rahim, tentang haramnya uququl walidain, berdurhaka kepada kedua orang tua dan memutuskan silaturahmi, sebaliknya dua perbuatan ini, berdurhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahmi, bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka jahanam dan menyebabkan seorang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di awal dari bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat yang menunjukkan akan hal itu, tentang bahayanya durhaka kepada kedua orang tua dan bahayanya memutuskan silaturahmi. Di antara ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahal asaitum in tawallaitum am an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Imam An-Nawawi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina yanquduna 'ahda Allahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yuqal." Dan orang-orang yang mereka membatalkan janji mereka kepada Allah, padahal mereka telah berikrar untuk melaksanakan janji tersebut, dan mereka memutuskan perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Itu diantaranya Allah memerintahkan untuk menyambung silaturahmi, tapi mereka memutuskan silaturahmi. Wahyu sedihnya fil ardh, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Apa kata Allah? Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Bagi mereka laknat Allah, bagi mereka tempat kembali yang buruk. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Rabbmu telah memutuskan, telah menetapkan agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Ini belumnya anda taiki dari ahadihuma atau kilahuma. Kala takul lahuma ufin wala tamharuma. Lahuma qawlan karima. Dan jika salah seorang dari kedua orang tua kalian atau keduanya telah mati, maka jawab. Maka jangan engkau berkata kepada mereka. Berbicara mereka, minta mereka. Akan tapi katakanlah, tidak yang mulia. Waktu lahuma jannah azza min al-rahman. Dan hendaknya kalian merendahkan ya, tawadhu', rendah diri di hadapan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua, dan katakanlah, "Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah merawatku tatkala masih kecil." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat yang pertama, maka kita dapati orang-orang yang memutuskan silaturahmi, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mengatakan ulaika alladzina la'anahumullah, yaitu orang-orang yang memutuskan tali kekerabatan mereka, maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat mereka menjadi tuli dan Allah mutakan pendengaran penglihatan mereka. Demikian juga dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan demikian, ulaika lahumul la'nah. Orang-orang yang memutuskan silaturahmi yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disambung, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul la'nah, bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan untuk mengingat bagaimana kebaikan mereka di masa lampau yang telah merawat kita dengan penuh susah payah. Dan hendaknya seorang anak menjauhi sikap memutuskan silaturahmi terhadap kedua orang tuanya, bahkan meskipun dengan ta'affuf, meskipun dengan mengucapkan ah, ya, ini merupakan salah satu bentuk durhaka kepada kedua orang tua, salah satu bentuk memutuskan silaturahmi terhadap kedua orang tua, apalagi sampai mengangkat suara, apalagi sampai menghardik dan membentak kedua orang tua, ini semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من الأحاديث العظيمة في بيان خطورة حقوق الوالدين وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ويكفي دلالة على عظم هذا الجرم أن الله سبحانه وتعالى قرنه بالإشراك بالله، قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، والإشراك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو إضاعة للحق الواجب للعباد على الله وهو إخلاص الدين لله، وعقوق الوالدين هو إضاعة لأعظم الحقوق وهو حق الوالدين. فقرن بين حق التحذير من إضاعة حق والتحذير من إضاعة حق الوالدين، وإضاعة حق الله بالإشراك وإضاعة حق الوالدين بعقوق. فهذا من أعظم الدلائل على خطورة العقوق وأنه من كبائر الإثم وعظائم الذنوب. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا فيه التحذير من قول الزور وهو الكذب، وشهادة الزور وهو الشهادة بالكذب، محذرا من ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس تنبيها على خطورة هذا الأمر، وأن الذي يكذب يشهد شهادة الزور ويقول قول الزور أساء لنفسه إساءة عظيمة جدا بفعله لهذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب، وأيضا أساء إلى المشهود له لأنه مكنه من أخذ مال لا يستحقه بتلك الشهادة، وأيضا أساء من الأساء إلى المشهود عليه لأنه ظلمه. شهادة الزور خطيرة جدا وأضرارها جسيمة، وهي معدودة في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari sahabat Abu Bakar Nufai bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Rasulullah SAW mengucapkannya tiga kali. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Qulna bala ya Rasulullah. Kami berkata, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, la isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalasa. Nabi SAW tadinya berbaring kemudian atau bersandar. Kemudian Rasulullah SAW duduk. Kemudian beliau berkata, ala wa qawlu zur, hati-hatilah terhadap perkataan dusta. Wa syahadatu zur, dan hati-hatilah kalian terhadap ya persaksian yang dusta. Fama zala yukarriruha hatta qulna daitahu sakat. Nabi SAW terus mengulang-ulangi hal ini. Yang bahwasanya di antara dosa terbesar yang paling besar kata Nabi SAW, perkataan dusta dan persaksian dusta, perkataan dusta dan persaksian dusta, perkataan dusta dan persaksian dusta. Rasulullah SAW mengulanginya terus sampai-sampai kami berkata, seandainya beliau diam. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang agung yang menjelaskan tentang besarnya atau bahayanya bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua merupakan salah satu dari dosa-dosa besar, bahkan dosa terbesar di dosa-dosa besar. Ya. Cukup kita mengetahui tentang besarnya dosa berdurhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis ini Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan tentang durhaka kepada kedua orang tua dengan dosa kesyirikan. Rasulullah SAW menggandengkan antara dosa syirik dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dan kita tahu bahwasanya dosa syirik merupakan dosa terbesar secara mutlak. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kesyirikan. Kesyirikan lebih besar daripada dosa membunuh, daripada dosa apapun, mencuri, lebih besar dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata dosa syirik ini digandengkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan akan besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kesyirikan merupakan bentuk dari menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memiliki hak yang tidak bisa diganggu-gugat, yaitu Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tapi kalau seorang melalaikan hak ini, maka dia pun terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula tentang durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua memiliki hak untuk dihormati, untuk dibaiki. Ya. Akan tapi seorang tatkala melalaikan hak ini, maka dia telah terjerumus dalam durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini merupakan salah satu dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini disebutkan oleh Abu Bakar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mutakian. Shallallahu Alaihi Wasallam tadinya bersandar atau berbaring. Kemudian fajalasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk dan berkata, ala wa qawlu zur wa syahadat zur. Hati-hatilah kalian terhadap perkataan dusta dan hati-hati kalian terhadap persaksian dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengulang-ulangi perkataan beliau tersebut sampai-sampai para sahabat menyatakan seandainya beliau diam atau berhenti dari perkataannya tersebut. Hal ini menunjukkan akan bahayanya perkataan dusta dan juga bahayanya persaksian dusta. Kenapa? Karena seorang yang melakukan persaksian dusta, sungguhnya dia telah berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Ya, kenapa? Dia telah melakukan dosa besar. Dia telah berbuat buruk kepada dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri dengan melakukan dosa besar. Kemudian dia juga telah berbuat buruk kepada orang yang dia bela dengan persaksian dustanya tersebut. Dia bela orang tersebut dengan persaksian dusta. Kenapa orang tersebut akhirnya mengambil harta orang lain dengan kezaliman, tanpa hak dia mengambil harta orang lain karena persaksian dusta yang dilakukan oleh orang ini. Kemudian yang ketiga, dia telah berbuat kezaliman juga, berbuat keburukan kepada lawan dari orang tersebut. Ya, kenapa? Orang tersebut telah terzalimi, haknya diambil, hartanya diambil karena persaksian dari orang ini, persaksian dusta. Oleh karenanya, seorang melakukan persaksian dusta, sungguhnya dia telah melakukan salah satu dari dosa terbesar, dari dosa-dosa besar. Awrada rahimahullah wa ta'ala haditha Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhuma anin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal al-kabairu al-ishraku billah wa'uquq al-walidin wa'qatlu al-nafs wal-yaminu al-ghamus rawahu al-Bukhari. Qal al-yaminu al-ghamus التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. هذا الحديث عدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام أربعة من كبائر الذنوب، بدأها بالإشراك بالله وهو أعظم الذنوب، ثم قرن به مباشرة عقوق الوالدين. هو نظير حديث أبي بكر المتقدم في الدلالة على خطورة العقوق وأنه من كبائر الذنوب وعظائمها، وأنه قرن بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قتل Kemudian Ali Al-Imam membawakan satu hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, al-kabair, dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, dan persaksian yang dusta. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 dosa-dosa besar. Dan yang paling besar di antara 4 dosa-dosa besar tersebut adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar secara mutlak yang paling besar. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang durhaka kepada kedua orang tua. Nabi SAW menggandengkan antara berbuat syirik dengan durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini sama seperti hadis sebelumnya, hadis Abu Bakar yang telah kita bahas tadi. Tatkala digandengkan antara syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua, menunjukkan akan besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan tentang qatlun nafs, membunuh jiwa. Seorang membunuh tanpa hak. Ini juga merupakan dosa besar. Dan yang terakhir Rasulullah SAW menyebutkan tentang al-yaminul ghamus, yaitu sumpah yang tercelupkan. Ya, kalau kita artikan secara bahasa, sumpah yang tercelupkan artinya sumpah palsu. Sebagaimana perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah, al-yaminul ghamus allati yahlifuha kadiban amidan. Summiyat ghamusan li'annaha takhmisul halifa fil ithm. Al-yaminul ghamus, yaitu sumpah yang dilakukan oleh seorang dengan sengaja, dengan dusta secara sengaja. Dan dinamakan dengan gomus, ya, yang artinya tercelupkan atau menenggelamkan. Kenapa? Karena sumpah palsu tersebut akan menenggelamkan orang yang bersumpah palsu tadi ke dalam dosa. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala haditha Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal inna min al-kabairi shatmu ar-rajuli والدي. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه التحذير من شتم الرجل والديه، سواء كان ذلك تسببا أو مباشرة. تسببا كما جاء في هذا الحديث، لأن الصحابة استبعدوا أن يسب الرجل والديه مباشرة، قالوا هل يشتم الرجل والديه، استبعادا لذلك. فقال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا لعن للوالدين بالتسبب، لعن للوالدين بالتسبب. ودل الحديث على أن المتسبب في فعل الشيء وحصوله بمنزلة المباشر له والفاعل له. ولهذا لم الرجل في شتم والديه كان كمن سبهما مباشرة. والنوع الثاني من سب الوالدين السب المباشر والعياذ بالله. وفي الحديث لعن الله من لعن والديه، حديث علي رضي الله عنه. فلعن الوالدين سواء كان مباشرة أو تسببا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. والتسبب في سب الوالدين هو أن يشتم الرجل أقرباء الناس، يعني يشتم أبا شخص أو أمه، فيتسبب في شتمهم لوالديه، فيكون كمن سب والديه لأنه تسبب في شتم الوالدين، والمتسبب بمنزلة المباشر. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya juga dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair syatmur rajuli walidayhi, di antara bentuk dosa-dosa besar adalah seorang mencela kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtimur rajulu walidayhi, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah ada seorang yang mencela kedua orang tuanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, benar ada. Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu, dia mencela ayahnya orang lain, kemudian orang lain tersebut akhirnya mencela ayahnya pula. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu, dia mencela ibunya seseorang, maka orang tersebut pun mencela ibunya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, inna min akbaril kaba'ir ayyal anar rajulu walidayhi, di antara dosa besar yang paling besar yaitu seorang laki melaknat kedua orang tuanya. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, bagaimana seorang melaknat kedua orang tuanya? Maka Nabi SAW menjelaskan, yasubur rajulu abar rajuli, seorang mencela ayah orang lain, fayasubu abahu, maka orang itu pun mencela ayahnya. Wa yasubu ummahu fayasubu ummahu, dia mencela ibunya orang lain, maka orang lain tersebut mencela ibunya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang peringatan akan bahayanya mencela kedua orang tua. Apakah dengan secara langsung mencela kedua orang tua secara langsung ataupun tasabuban, yaitu dia yang menyebabkan timbulnya pencelaan tersebut atau timbulnya pelaknatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ada seorang lelaki yang mencela atau melaknat kedua orang tuanya, maka para sahabat heran. Para sahabat heran akan apakah mungkin terjadi demikian, sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa hal yashtimu rajulu walidayhi, apakah ada seorang yang mencela kedua orang tuanya? Ini perkara yang aneh. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya itu mungkin terjadi dengan cara tasabuban, dengan cara tidak secara langsung, akan tapi anaknya itu sendiri yang menyebabkan timbulnya pencelaan terhadap ayahnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yasubur abar rajul fa yasubu abahu. Dia mencela ayahnya orang lain, maka orang lain tadi pun membalas dan mencela ayahnya. Wa yasubu ummahu, dia mencela ibunya orang lain, orang lain yang ibunya dicela tadi pun membalas dan mencela ibunya sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya al-mutasabbib, seorang yang menyebabkan timbulnya laknat terhadap ayahnya atau terhadap ibunya, maka kedudukannya seperti al-mubashir, seakan-akan dia yang telah melakukannya secara langsung, karena sebagaimana ditunjukkan oleh hadis ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di antara bentuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencela atau melaknat secara langsung. Kalau dalam hadis ini disebutkan tentang mencela secara tidak langsung, tetapi karena dia yang menyebabkan timbulnya celaan tersebut, terlebih lagi jika melakukan pencelaan dan pelaknatan kepada kedua orang tua secara langsung. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah melaknat siapa? Man la'ana walidayhi, orang yang melaknat kedua orang tuanya, sebagaimana disebut dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini seorang yang melaknat kedua orang tuanya secara langsung, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hati-hati, jangan sampai kita sembarang mencela. Seorang yang mencela karib kerabat orang lain, telah mencela ayahnya, mencela pamannya, mencela anaknya, mencela karib kerabatnya, maka orang tersebut bisa jadi membalas dengan melaknat dan mencela ayah dan ibunya sendiri. Oleh karenanya dialah yang menyebabkan ayah dan ibunya terlaknat atau tercela, dan dia juga yang menanggung dosanya dan merupakan salah satu bentuk dari dosa-dosa besar. ثم أورد رحمه الله حديث أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم، متفق عليه. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام في التحذير الشديد من قطيعة الرحم، وأن القطيعة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة ما توعد عليها بلعن أو منع من دخول الجنة أو إخبار بدخول النار أو نفي للإيمان أو نحو ذلك. وهذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، والنفي لدخول الجنة يدل على عظم جرم من كان كذلك في قطيعة الرحم. وهذه عقوبة القاطع عند الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يحذر من ذلك أشد الحذر، وأن يتجنب هذا العمل، عليه هذا الوعيد الشديد بقول نبينا عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Seorang yang pemutus tidak akan masuk surga. Seorang yang memutuskan maka tidak akan masuk surga. Sufyan tatkala meriwayatkan hadis ini beliau berkata, "Ya'ni qati'a rahim," yaitu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yang memutuskan silaturahim. Hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Dalam hadis ini ada peringatan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bentuk memutuskan silaturahmi, dan bahwasanya memutuskan silaturahmi merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Karena kita tahu bahwasanya namanya dosa besar, apa sih definisinya? Dosa besar yaitu perkara yang telah diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan ancaman khusus, atau Allah mengabarkan bahwasanya dia akan masuk dalam neraka Jahannam jika melakukan perkara tersebut, atau dikabarkan bahwasanya Allah akan mencegah dia masuk surga gara-gara melakukan perbuatan tersebut, atau dinafikan iman darinya gara-gara melakukan amalan tersebut. Dan dalam hadis ini dijelaskan, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga siapa orang yang memutuskan silaturahmi. Ini menunjukkan bahwasanya silaturahmi termasuk dari dosa besar ya. Dan kondisi seorang tidak masuk dalam surga ini menunjukkan akan besarnya, yaitu haramnya bentuk memutuskan silaturahmi. Jadi ini merupakan hukuman bagi orang yang memutuskan silaturahmi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya seorang hendaknya berhati-hati, jangan sampai nekat melakukan dosa ini yang telah diperingatkan dengan peringatan keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya pelakunya tidak akan masuk surga, yaitu memutuskan silaturahmi. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي عيسى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات وأدى البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه بكل ما يسمعه، فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا وترك حفظه مع إمكان الحفظ. وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. قال وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث وأقطع من قطعك وحديث من قطعني قطعه الله. وهذا الحديث حديث المغيرة اشتمل على جملة من المحرمات بدأها عليه الصلاة والسلام بعقوق الأمهات، ففيه تحريم العقوق عقوق الأمهات، وأيضا كذلك الآباء، لكن خصت الأمهات بالذكر لعظم حق الأم ولضعفها وشدة حاجتها. وبقية ألفاظ الحديث تقدم شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى لها بما فيه كفاية. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أيها الإخوة المستمعون أجمعين بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيذنا من العقوق والقطيعة، وأن يمن علينا بالبر والصلة والإحسان، إنه ولي الفضل والجود والامتنان. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah dalam bab ini tentang durhaka kepada kedua orang tua dan memutuskan silaturahmi, yaitu hadis dari Abu Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat. Uquqal ummahat. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengharamkan kepada kalian durhaka kepada para ibu. Wa man'an wahat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga melarang ya seorang yang hanya bisa man'an wahat. Nanti insyaAllah akan ada penjelasannya. Demikian juga Allah melarang wa'dal banat, yang mengubur anak-anak wanita dalam keadaan hidup. Hidup-hidup dikuburkan. Wa karihalakum qila wa qal. Dan Allah membenci bagi kalian qila wa qala. Wa kasratus su'al. Dan terlalu banyak meminta. Wa idha'atal mal. Dan membuang harta atau menyia-nyiakan harta. Hadis ini hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, Hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu ini menjelaskan tentang beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka atau memulai tentang perkara-perkara yang haram tersebut dengan menyebutkan tentang uququl ummahat, bentuk durhaka kepada para ibu. Ya, tentunya durhaka kepada bapak juga tidak diperbolehkan dan juga merupakan dosa besar sebagaimana durhaka kepada para ibu. Ya, akan tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan durhaka kepada para ibu? Karena tentunya kita tahu hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Ya, karena hak ibu sangatlah besar sehingga dikhususkan penyebutannya di sini. Yang kedua, bahwasanya ibu adalah seorang yang lemah. Beda dengan ayah, kalau seorang mungkin durhaka kepada ayahnya, ayahnya bisa jadi marah, bisa jadi memukulnya. Akan tapi jika ibu jika didurhakai, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia seorang wanita yang lemah. Oleh karena jangan sampai seorang durhaka kepada kedua orang tuanya, baik durhaka kepada ibunya maupun kepada ayahnya. Adapun lafal-lafal yang berikutnya, ya, telah dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam perkataannya di sini. Beliau mengatakan tentang man'an wahad. Man'an artinya mencegah apa yang wajib dia lakukan, yaitu dia hanya bisa, adapun had, meminta apa yang bukan haknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan seorang yang dia punya hak tidak dia tunaikan, tetapi hanya bisa meminta perkara yang bukan hak dia. Jadi kalau meminta perkara yang bukan hak dia semangat, tetapi kalau ada kewajiban yang harus dia lakukan, dia tidak melakukannya. Kemudian wa'adul banat, Allah mengharamkan wa'adul banat. Wa'adul banat adalah menguburkan anak-anak wanita dalam keadaan hidup-hidup. Jadi masih hidup-hidup, kemudian dilemparkan dalam kuburan, kemudian ditutup sehingga mereka meninggal, ya, dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup. Kemudian qila wa qal, maknanya adalah, ya, Allah haramkan qila wa qal atau membenci qila wa qal, maknanya yaitu menyampaikan semua apa yang didengarkan oleh seorang. Setiap dia mendengarkan sesuatu, dia sampaikan. Sehingga dia mengatakan, dikatakan demikian, si fulan telah berkata demikian. Padahal dia tidak yakin tentang kebenaran apa yang dia dengar tersebut. Bahkan dia tidak menyangka tentang kebenaran apa yang dia dengar tersebut. Setiap apa yang dia dengar, dia sampaikan. Ini ada orang yang hobinya seperti ini. Sukanya qila wa qal, katanya begini, katanya si fulan gitu. Setiap apa yang dia dengar, dia sampaikan. Oleh karena disebutkan, wa kafa bil mar'i kadziban an yuhaddita bi kulli ma sami'a. Sungguhnya seorang cukup dikatakan pendusta jika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Ya, karena apa yang dia dengar dia sampaikan, bisa jadi yang dia dengar itu adalah perkara yang tidak benar, perkara yang dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kata Imam Nawawi rahimahullah, di antara bentuk menyia-nyiakan harta adalah bentuk tabzir, mubazir, atau menghabiskan uang pada perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh syariat, tidak sesuai dengan tujuan akhirat dan dunia, tidak ada faedahnya. Ya, ini adalah bentuk yang menyia-nyiakan harta diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bentuk menyia-nyiakan harta, yaitu seorang tidak menjaga hartanya padahal dia mampu untuk menjaga hartanya tersebut. Akhirnya dicuri orang atau diambil orang atau akhirnya hartanya tersebut rusak padahal dia mampu untuk menjaganya. Kemudian di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 100 soal, terlalu banyak minta, yaitu al-ilhah fi ma la hajata ilaihi. Yaitu apa namanya, berusaha minta-minta terus, ngeyel minta padahal perkaranya tidak terlalu dia butuhkan, tapi dia begitu suka minta-minta dan suka kalau sudah minta terlalu memaksa, ya, padahal dia tidak butuhkan perkara tersebut. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa fil babi ahaditsu sabaqat fil babi qablahu. Dan dalam bab ini banyak hadis-hadis yang telah lalu penyebutannya. Seperti hadis yang di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aqta'u man qata'aki. Aku akan memutuskan orang yang memutuskan engkau wahai silaturahmi. Demikian juga hadis silaturahim pernah berkata, man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskannya. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan Syekh pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan langkah-langkah kita di atas jalan yang benar dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap durhaka kepada kedua orang tua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, mengambil kesempatan yang sangat besar yang Allah lapangkan untuk bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawwad. Hafizahullah taala. Baik. Jazakallahu khairan kepada Fadilat Syekh dan Al-Ustaz yang telah menerjemahkan. Untuk selanjutnya Khotbah Islam ada 5 menit waktu kita untuk menyampaikan pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat di sore hari ini. Yang pertama dari pendengar kita, ya Syekh Barakallahu Fik, bagaimanakah apabila orang tua kita mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang haram, semisal dari pajak, yang membuat saya dan keluarga malas untuk bersilaturahim kepada mereka. Saya dan anak-anak sering diberikan makan dan minum oleh orang tua yang berpenghasilan haram tersebut. Bagaimanakah nasihat Syekh terhadap hal ini? Jazakallahu khairan. نصيحتي لك أن تحرص على زيارة والدك وإن كان يعمل مثل هذا العمل، وتحرص أيضا على مناصحته بالرفق والتي هي أحسن وموردا له الأدلة، وأن تكون كريما مع والدك حسن التعامل وأيضا مع الوالدة، فهذا من حقوق الوالدين العظيمة. إذا كان الوالد لو كان على الشرك ويدعو ابنه على الشرك نهي عن القطيعة والمقاطعة، كما في قوله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ما قال اقطعهما أو عقهما أو لا تزرهما أو ابتعد عنهما، قال صاحبهما في الدنيا معروفة، والذي يعمل في المكس دون ذلك. فالواجب عليك أن تحرص على زيارة الوالدين وتقديم الخدمة والإحسان لهما، فهذا من الأمور التي يلزمك العناية بها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة المستمعون لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وشكر الله لكم حسن استماعكم وطيب متابعتكم، وشكر الله للإخوة القائمين على هذه الإذاعة والإذاعات المتعاونة، وفق الله الجميع لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh menasihatkan kepada yang bertanya hendaknya terus menziarahi kedua orang tuanya, ya, meskipun ayahnya demikianlah pekerjaannya, ya, dan senantiasa dia berusaha untuk terus senantiasa menasihati ayahnya, dan jangan lupa tatkala menasihati dengan cara yang lembut, juga mendatangkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang pekerjaan ayahnya tersebut, ya, dan hendaknya dia menjadi anak yang baik kepada ayahnya, demikian juga kepada ibunya, muamalah yang indah terhadap keduanya. Kita tahu bahwasanya jika seorang ayah dalam keadaan syirik, bahkan memaksa anaknya untuk berbuat syirik, maka sang anak tetap harus diperintahkan berbakti kepada kedua orang tuanya yang syirik dan mengajaknya kepada kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika keduanya, kedua orang tua, ya, memaksamu untuk berbuat kesyirikan yang kau tidak miliki ilmu, maka jangan kau taati keduanya. Akan tapi pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Allah tidak mengatakan kalau kedua orang tuamu syirik maka durhakailah kedua orang tuamu. Kalau kedua orang tuamu musyrik maka jangan kunjungi kedua orang tuamu. Allah tidak mengatakan kalau kedua orang tuamu musyrik maka putuskanlah silaturahmi. Akan tapi Allah menyuruh wasahibhuma fid dunya ma'rufa, hendaknya bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Tentunya orang yang bekerja di perpajakan, ya, kedudukan lebih ringan daripada orang yang melakukan kesyirikan. Oleh karenanya seorang hendaknya berusaha berkhidmah kepada membantu kedua orang tuanya dengan perkara-perkara yang menyenangkan kedua orang tuanya. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.